Qariyah Syaikh Al-Fauzan hafizallahu taala. Kita masuk pada hadis tentang maja'a fi fadli hifdzi awamirillahi wa nawahihi. Keutamaan memperhatikan perintah-perintah Allah dan larangannya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman pada satu hari, lantas Nabi mengatakan, ya gulamu, terjemah inaknya adalah nak, ini u'alimuka kalimatin. Nah, akan aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah aturan Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah aturan Allah, niscaya Allah engkau jumpai Allah bersamamu. Wa idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau minta, mintalah sama Allah. Jika engkau minta perlindungan, minta pertolongan, maka mintalah tolong kepada Allah. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Tirmidzi mengatakan hasan sahih. Penjelasannya. Ya, aku di belakang Nabi. Waqad ja'a, terdapat dalam riwayat yang lain bahasanya Ibnu Abbas dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam naik keledai. Ya, maka ini bolehnya menunjukkan bolehnya boncengan di atas kendaraan dengan catatan tentu kendaraannya mampu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya ghulamu, al-ghulam wa asghir, anak kecil. Karena Ibnu Abbas adalah anak kecil di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak lam ya belum belum baligh. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, umur Ibnu Abbas itu 13 tahun. Ini pakai kalender Hijriah. Ya, umur Ibnu Abbas itu 13 tahun. Dalam riwayat yang lain ya ghulayyam, dengan tasghir, dengan bentuk kecil. Ini wa'alimuka kalimatin. Isi hadis ini inayah, perhatian dengan generasi muda dan memberikan pengarahan pada mereka. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan sejumlah nasihat sampai-sampai pada anak-anak dan perhatian dengan mereka. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Umar bin Abi Salamah yang dia adalah rabiban, anak tiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah tiflan saghiran, anak kecil. Falamma ja'a ya'kulu qala lahu, maka tatkala dia datang makan bersama Nabi, maka Nabi mengatakan ya ghulamu na samillaha, sebutlah nama Allah, makalah dengan tangan kananmu, makalah makanan yang ada di dekatmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada Umar dan dia anak kecil. Dan anak kecil ini menjaga dan memperhatikan arahan Nabi. In harosa, arahan Nabi itu tertanam dalam hatinya. Karena anak kecil bisa menerima arahan dan tidak lupa dengan arahan yang diberikan padanya, maka sepatutnya perhatian dengan anak-anak. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Muru auladakum bi sholati lisaba'in." Perintahkanlah anakmu untuk salat ketika dia sudah berumur 7 tahun, yaitu salat yang sempurna. Salat yang taharahnya benar, wudunya benar dan tata cara salatnya benar. Dan fuqaha Syafi'iyah mengatakan dikiaskan dengan salat puasa. Maka anak-anak 7 tahun, ya kata Syafi'iyah, diperintahkan untuk puasa penuh satu hari. Wamin lazimi dzalika, dan di antara konsekuensi hal itu kita perintahkan mereka untuk taharah dan berwudu. Kita ajari mereka bagaimanakah bertaharah, bagaimanakah berwudu ketika mereka kanak-kanak, dalam rangka supaya mereka sholat dengan benar. Maka anak kecil itu bisa diberi arahan karena dia kosong pikirannya, maka fitrahnya itu masih naqiyah, bersih dan bebas dari segala pengaruh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan setiap anak terlahir di atas fitrah, bapak dan ibunya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani ataukah Majusi. Maka tarbiyah, pendidikan itu punya peran yang besar. Jika pendidikannya itu baik, maka akan sehatlah fitrah anak, tumbuh besar dalam kebaikan. Jika pendidikan itu jelek, maka rusak fitrah anak, tumbuh besar dalam kejelekan, bahkan kekafiran dan kesesatan. Ya ghulam ini wa'alimuka. Ya, dulu menunjukkan bahasanya Rasulullah SAW juga mengajari anak-anak. Maka jangan menganggap remeh ngajar anak-anak. Karena ngajar anak-anak di antara aktivitas Nabi SAW. Dan ini menunjukkan mulianya mengajar anak-anak, bukan satu hal yang rendah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajar anak-anak. Wa fi anna ahlal fadli, dan di sini kita jumpai pelajaran bahasanya orang-orang yang istimewa dalam ilmu, dalam kesalehan, tidak sombong untuk mengajari anak-anak kecil dan mendidik anak-anak. Ini alimuka kalimatin, yaitu aku akan ajarkan padamu kalimat-kalimat yang pendek. Pelajaran dari hadis ini, seorang guru tidaklah memperberat, la yuthqil alal muta'allim, tidak memberatkan pelajar, namun tidaklah dia berikan ilmu padanya sedikit demi sedikit. Kalimat yang sudah kalimat pendek dalam rangka supaya dia hafal dan kokoh dalam pikirannya. Maka guru tidaklah menyampaikan berbagai macam perkara wa ta'limat dan ajaran sekaligus, namun dia sampaikan syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Kalimat jamak kalimah, dan kalimah yang disampaikan ada 4 kalimah. Yang pertama, jagalah aturan Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah awamirallahi, perintah-perintah Allah dan larangannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wal hafidhuna li hududillah, dan orang-orang yang menjaga batasan-batasan Allah. Dan firman Allah Azza wa Jal, atau jala jalaluhu, hada ma tu'aduna li kulli awabin hafidh. Ini adalah apa yang dijanjikan kepada semua orang yang awam, semua orang yang bertobat lagi menjaga. Yaitu yang dimaksud dengan menjaga adalah menjaga aturan-aturan Allah. Maka menjaga Allah artinya menjaga agamanya dan perintah serta larangannya. Balasannya Allah akan menjagamu, karena kaidah al-jazaa' min jinsil amal, balasan itu sejenis dengan amalnya. Allah akan menjagamu dalam pengertian menjaga agamamu, menjaga duniamu. Menjaga agamamu artinya tidaklah terjadi pada agama khalal, kerusakan atau kekurangan. Bahkan Allah menjaga agama, tidaklah terjadi zairun, kesesatan atau penyimpangan, tidak pula fasadun, kerusakan. Karena Allah menjagamu dari alfitan, kerusakan, dari suruh, kejelekan. Demikian juga maknanya Allah jaga badan dari yang tidak engkau sukai, berupa iktidak, kezaliman, orang-orang yang jahat kepadamu, atau serangan, atau hewan, atau binatang buas, atau yang lainnya yang membahayakanmu. Makasanya Allah menjaga seorang hamba dari hal-hal yang tidak dia sukai dan dari berbagai macam bahaya. Lahu bagi manusia mu'akibatun min baini yadaihi, malaikat yang silih berganti di depan dan di belakangnya menjaganya dengan karena perintah Allah. Artinya bersama manusia ada sejumlah malaikat yang menjaganya dari bahaya, wal mahalin, dari kebinasaan. Seandainya bukan karena penjagaan Allah untuk manusia, niscaya bahayalah atau binasalah manusia fi awali khatarin, di bahaya yang pertama kali dan di tempat mematikan pertama kali. Akan tapi Allah Jalla wa'ala, dialah yang menjaga manusia, menjaga agamanya, menjaga badannya, menjaga hartanya, sehingga tetaplah hartanya tidak kemudian tertimpa kerusakan, hancur, dicuri, dikuasai oleh pencuri dan yang lainnya. Ini adalah buah karena penjagaan Allah. Maka ada salah satu syuyukh orang tua, orang yang sudah sepuh, wasaba loncat, wasbatan kawiyatan, loncatnya kencang. Ya, orang sepuh itu tidak bisa lompat jauh. Lompat jauh kemudian meleset semua engsel-engselnya. Itu orang sudah sepuh. Kalau masih muda bisa lompat jauh. Dan kalau sudah sepuh tidak bisa lompat jauh. Jalannya pelan-pelan. Berani sekali lompat jauh sudah. Ini sendi-sendi itu pada geser semua. Ini maka ada ahadu syuyukh. Tepatnya dia adalah penulis matan ghoyah wa takrib fikih syafi'iyah. Qadhi Abu Suja al-Asfahani. Beliau pelaku kejadiannya adalah beliau. Dia lompat dalam keadaan umurnya sudah lebih dari 100 tahun. Maka kemudian orang-orang pun heran, ini simbah-simbah ngalahin anak muda, ya. Ngalahin anak muda. Ini simbah-simbah di atas 100 tahun bisa lompat jauh, ya. Sa'aluhu, maka mereka bertanya, kenapa bisa kuat? Ya, maka beliau mengatakan, tilka jawarihu hafidnaha fi sighar fahafidhahallahu fil kibar. Itu adalah anggota badan, dulu kami jaga dari maksiat ketika masa muda, lantas Allah jaga untuk kami di masa tua. Dikutip oleh Ibnu Rajab di Jami' Ulum Malika. Kami jaga anggota badan ketika di masa muda, artinya dijaga dari maksiat dan kejelekan. Lantas Allah Subhanahu wa taala menjaga anggota badan tersebut untuk kami di masa tua. Dan ini satu hal yang bisa disaksikan. Ya, Allah jaga seorang hamba, ya, maka penjagaan Allah atas seorang hamba adalah murattabun, dampak dan buah dari seorang hamba menjaga aturan-aturan Allah. Walal aksi dan kebalikannya, siapa yang menelantarkan perintah-perintah Allah, dia telantarkan ketaatan pada Allah, maka Allah menelantarkannya dan tidak menjaganya, tidak menjaga agamanya, dunianya, tidak pula badannya. Li'anal jaza min jinsil amal, karena balasan sejenis dengan amal perbuatan. Jagalah Allah, niscaya engkau akan jumpai Allah bersamamu. Ini lebih tinggi daripada kalimat pertama, engkau jumpai Allah tujahaka, artinya ma'aka, bersamamu. Dan kebersamaan ini adalah kebersamaan spesial, karena Allah Jalla wa'ala itu bersama semua hamba-hambanya, muslim ataupun kafir, ya, bertakwa ataupun durhaka. Itu yang disebut dengan ma'iyah ammah, kebersamaan yang bersifat umum. Kebersamaan iman ini artinya Allah meliputi amal mereka, melihat mereka, mendengar dan mencatat amal mereka dan mengawasi mereka, ya. Ini ma'iyah ammah. Ya, maknanya ihatah, meliputi dan mengetahui segala sesuatu yang muncul dari mereka berupa kebaikan atau kejelekan. Adapun ma'iyah khasa, maka dia artinya menolong, menguatkan, melindungi dan memberi taufik. Allah Ta'ala berfirman kepada Musa dan Harun, qal la takhafa, Allah katakan janganlah kalian berdua merasa takut. Innani ma'akum, maksudnya aku bersama kamu berdua, aku mendengar dan melihat. Wajah Musa, maka Allah kirimkan Musa dan Harun kepada A'ta Jabarin. Jabarin sombong, A'ta orang yang paling dari kata-kata utu. Kita cek di kamus. Ya, dari utuan kabira. Sombong, ya, atau istadat, kebangetan. Maka Allah kirimkan Musa dan Harun kepada Jabbar yang paling keterlaluan, ya, di atas muka bumi, yaitu Fir'aun. Keduanya mengatakan, wahai Rabb kami, sebenarnya kami khawatir Fir'aun itu melampaui batas pada kami, atau Yatgha melampaui batas, karena dia Jabbar, orang yang sombong, dia punya kekuatan, dia punya segalanya, sedangkan mereka cuma dua orang saja tanpa ada sesuatu bersamanya. Waqafa, keduanya berdiri di hadapan Fir'aun. Maka Fir'aun berkata kepada keduanya, la takhafa, janganlah kalian berdua takut, aku bersama kalian berdua, aku mendengar dan aku melihat. Wa madza kanat natijah, dan apa hasilnya? Innaha, hasilnya adalah dibinasakannya Fir'aun dan kesombongannya. Kemudian ditolongnya Musa dan Harun alaihi salatu wassalam. Inilah kebersamaan khusus Allah Ta'ala berfirman, innallaha ma'alladzina taqau, Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Wahada makna inilah makna perkataan ihfadillaha tajidhu tujahaka, yakni amamaka di hadapan, yaitu bersamamu. Kemudian kalimat yang ketiga, jika minta, mintalah sama Allah. Jika engkau meminta hajatmu, maka mintalah sama Allah, karena hajatmu seluruhnya di sisi Allah. Engkau di sisi Allah segala apa yang engkau inginkan. Maka Allah jallat azamatuhu, zat yang maha agung, mengatakan, tidak ada sesuatu pun illa indana khuzainuhu, kecuali di sisi kami simpanannya. Wa manunazziluhu illa biqadarin ma'lum, dan tidaklah kami turunkan kecuali dengan ukuran yang telah diketahui. Maka minta sama Allah, jangan minta sama manusia, karena minta kepada manusia adalah kehinaan wa iftikar dan membutuhkan kepada makhluk. Mintalah kepada Allah semua yang Anda inginkan berupa kebaikan dunia dan akhirat. Ingat, Allah gembira dengan permintaan Anda. Adapun manusia, maka dia tidak suka jika engkau meminta padanya. Allah yaghdabu in tarakta su'alahu, Allah marah jika engkau tidak mau meminta kepadanya. Wa bunai Adam, dan sedangkan manusia ketika dimintai yaghdabu, dia marah. Maka Allah mencintai orang-orang yang meminta, al-mulihin, orang yang merengek-rengek ketika meminta. Maka Allah suka orang yang berdoa, yang merengek-rengek dengan doanya. Allah turun ke langit dunia setiap malam ketika tersisa tiga malam terakhir. Allah katakan, adakah orang yang meminta, maka akan aku beri. Dan di tangan Allah subhanahu wa ta'ala segala sesuatu. Dia kaya, dia dermawan, dia karim dermawan. Maka mintalah dengan penuh keikhlasan niat dan perhatian kepada Allah. Dan Allah itu qaribun mujib, maha dekat lagi menjawab doa. Allah Ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika ya hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, maka aku dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an, aku kabulkan, aku jawab doanya orang yang berdoa jika dia berdoa kepadaku. Dan hal yang menarik untuk surat Al-Baqarah ayat ke-186, ayat sebelumnya puasa, ayat setelahnya puasa, diselingi ayat doa, ayat tentang doa. 185 masalah puasa, 186 masalah doa, 187 masalah puasa. Ya, kenapa demikian susunannya? Ya, maka jawabannya untuk mengisyaratkan bahasanya waktu puasa adalah waktu yang baik untuk banyak-banyak berdoa. Wa hadza fihi, ya, isinya adalah seorang hamba menggantungkan harapannya pada Allah. Ya, dia tujukan hajat-hajatnya pada Allah, tidak minta sama manusia. Maka jika Anda minta-minta sama manusia, maka Anda menghinakan diri pada manusia. Jadilah engkau budaknya manusia. Wa mannu alaika, mereka memberikan budi padamu sehingga engkau berbudak utang budi sama manusia. Kemudian demikian juga soalun nasifihi, minta sama manusia adalah membutuhkan manusia dan menghinakan diri sama manusia. Terdapat dalam salah satu kalimat hikmah, is'al man syi'ta takun asirahu, mintalah kepada siapapun maka engkau akan jadi tawanannya. Asalkan masih punya hati, asalkan masih manusia, maka mbak enggak enak sama yang sudah ngasih. Wastarni amman syi'ta, dan hendaklah engkau orang yang tidak membutuhkan siapa saja yang engkau kehendaki, takun mislahu, maka engkau selevel. Engkau selevel. Maka kalau belum pernah kemudian diberi bantuan, belum pernah kemudian diutangi, belum pernah dikasih kemudian modal kerja, ya, ketemu di tempat pengajian, selevel. Ya, namun begitu kemudian yang satu ini dikasih bantuan, kemudian dikasih modal, diutangi nilai besar dan seterusnya, itu nanti sudah tidak lagi selevel, maka istarni amman syi'ta takun mithlahu, catatan kaki. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala di Majmu' Fatawa mengatakan, fa'as'adul khalqi, manusia yang paling berbahagia, a'zamuhum, yang paling hebat penghambaannya pada Allah. Adapun makhluk, maka sebagaimana ungkapan mengatakan, berhajatlah kepada siapa yang kau kehendaki, takun asirahu, maka engkau jadi tawanannya. Wastagni amman syi'ta takun nadhirahu, dan tidak hendaklah engkau tidak membutuhkan siapapun, maka engkau akan jadi selevel dengannya. Wa ahsin ila man syi'ta takun amirahu, berbuat baiklah kepada siapapun asalkan dia masih punya hati ya, dan masih masih kemudian normal manusia ya. Maka berbuat baiklah kepada siapa saja yang kau kehendaki, takun amirahu, maka engkau jadi pimpinannya ya, maka engkau yang mengaturnya. Sebagaimana di Unwanul Hikam, satu ya, mandumah Unwanul Hikam disampaikan, ahsin ilan nasi tasta'bid kulubahum, berbuat baiklah kepada orang lain maka engkau akan memperbudak hatinya. Fatalama ista'bada al-insana ihsanu, maka seringkali yang memperbudak seseorang adalah ihsanu, kebaikan orang lain. Maka selama masih normal, masih tahu berhutang budi, tahu terima kasih itu, maka orang itu akan jadi itu pasti tidak akan enak, enggak sungkan sama yang berbuat baik kepadanya atau sering berbuat baik kepadanya. Nah, kemudian idza tarad al-insan, jika seorang terpaksa untuk minta sama manusia, maka mintalah sesuai dengan kadar kebutuhan dan darurat. Dan yastarni, tidak merasa butuh, tidak minta lebih baik. Akan tidak dibolehkan minta kita memang darurat sesuai dengan kadar mencegah darurat. Demikian juga bertanya kepada orang yang berilmu, wajib bertanya, menanyakan semua perkara agamanya, tidak dia biarkan satu perkara tidak dia ketahui kecuali dia tanyakan. Wa hadza laysa fihi, tidak boleh dalam ilmu rasa malu. Untuk penanya wala man'un, tidak boleh pula tidak ngasih tahu untuk yang ditanya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak tahu. Kalimat yang keempat, jika engkau meminta tolong, minta tolonglah kepada Allah, maka Allah Jalla wa'ala dialah yang menolong. Maka jika engkau memerlukan i'anatin, bantuan, maka mintalah tolong kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, masalah ibadah, iyyaka nasta'in, masalah isti'anah. Dan talabul aun, meminta bantuan dari manusia, itu ada dua macam. Meminta bantuan dalam hal yang tidak mampu diwujudkan kecuali oleh Allah, berupa sembuhnya orang yang sakit, mendapatkan momongan atau anak, maka minta sama manusia. Dalam kondisi ini hukumnya syirik akbar. Yang kedua, minta pada manusia dalam mereka, dalam hal yang mereka mampu, berupa harta ataukah kemudian kedudukan, maka ini mubah. Akan tapi meninggalkannya dan menjaga diri darinya, itu yang lebih baik. Minta tolong juga demikian, minta tolong pada manusia dalam perkara yang tidak bisa diwujudkan kecuali Allah, Allah itu syirik akbar. Maka orang minta tolong dengan orang yang telah mati ataukah makhluk dalam perkara yang tidak bisa diwujudkan kecuali oleh Allah, maka ini syirik akbar. Adapun minta tolong kepada manusia dalam hal yang memang mereka mampu, maka ini tidak dosa. Yaqulullah Jalla wa ala, wa ta'awanu alal birri wa taqwa, wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan. Wa yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah itu senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Maka tolong menolong dalam perkara yang manfaat, ini satu hal yang baik. Adapun meminta bantuan dan pertolongan dalam hal yang tidaklah mampu diwujudkan kecuali Allah, Allah, maka ini tidak boleh dan ini syirik akbar. Inilah kalimat-kalimat yang agung, arahan Nabi kepada Ibnu Abbas dan umat yang lainnya. Untuk tambahan rincian tentang hadis ini, silakan baca apa yang terdapat dalam Jami' Ulum wal Hikam karya Ibnu Rajab untuk hadis nomor 19. Catatan kaki. Ibnu Rajab mengatakan dalam hadis ini terkandung wasiat wasiat yang agung, kaidah-kaidah general dari min ahami umuruddin, berkenaan dengan perkara agama yang paling penting. Sampai-sampai sebagian ulama mengatakan, aku renungkan hadis ini maka aku terkagetkan dan hampir saja aku terbang. Fawa asafi, maka aduh celakanya aku berupa kebodohan terhadap hadis ini dan tidak memahami makna dan isinya. Kemudian di antara sebab Allah mencintai seorang hamba, dari Sahal ibn Sa'ad radhiallahu anhu, ada seorang datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, tunjukkan padaku satu amal, jika aku melakukannya Allah mencintaiku dan manusia mencintaiku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, zuhudlah di dunia maka Allah mencintaimu, zuhudlah terhadap harta punya manusia maka banyak manusia akan cinta padamu. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al-Hakim, dinilai hasan oleh Ibnu Hajar di Bulughul Maram, dan dinilai sahih oleh Al-Albani. Di silsilah sahih Al-Albani mengatakan dinilai hasan oleh Nawawi, Iraqi dan Baihaqi. Maka di sini dikatakan oleh Ibnu Majah dan yang lain, kata Ibnu Hajar, wa sanatu hasanun, sanatnya hasan. Maka tadi disampaikan dinilai hasan oleh Ibnu Hajar di Matan Bulughul Maram. Maka hadis ini hadis yang agung di antara jami' kalim, kalimat rika syarat makna. Dia di antara empat hadis yang berputar padanya kaidah Islam. Maka ini Sahal bin Sa'ad meminta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, tunjukkan padaku, bimbing aku pada satu amal, jika aku lakukan maka Allah akan mencintaiku dan manusia mencintaiku. Maka ini adalah perkataan yang lengkap. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ijtihad fid dunya dan seterusnya, kalimat yang lengkap ringkas. Zuhud artinya tidak punya minat terhadap sesuatu. Allah jalla wa ala berfirman, dan mereka zuhud terhadap Yusuf. Ibn Taimiyah mengatakan zuhud adalah meninggalkan hal yang tidak manfaat di akhirat. Zuhud di dunia artinya tidaklah menggantungkan hati dengan dunia, berjalan di belakang dunia, tamak dengan dunia. Namun seorang mukmin mengambil dari dunia seukur yang membantu agamanya, seukur yang mencukupkan dia sehingga tidak butuh manusia. Adapun berbanyak-banyak dengan dunia, maka ini menyibukkan seseorang dan boleh jadi yuzahimu, bersaing dengannya dengan amal akhirat, atau menyibukkannya dari amal akhirat. Maka dunia laisalah haddun, dunia itu tidak ada batas akhirnya, harapan-harapannya banyak. Maka jika terbuka pada seseorang pintu tamak dengan dunia, maka dia tidak akan bisa berhenti di satu batas tertentu. Maka kuat boleh jadi dia mendapatkan bala dengan rasa sakit, dan dia tidak mampu makan dan minum karena sakit, dan dia berjalan di belakang dunia karena khawatir anaknya lahir. Maka dia berjalan di belakang dunia karena khawatir antati'a amwaluhu, maka antati'a amwaluhu, terlantarlah hartanya atau rugilah dia. Maka dia jumpai dia sibuk dengan dunia, bahwa mahrumun min maladatiha, dia sibuk dengan dunia namun dia tidak menikmati ladatnya dunia karena penyakit yang menimpanya. Auma indahu waktun, atau dia tidak punya waktu karena saking sibuknya untuk duduk, makan dan minum dan tidur, wawah dan istirahat. Ini orang yang namanya gila kerja, gila mengumpulkan duit, sampai makan saja tidak sempat. Makan tidak sempat, namun apa, kerja, kerja dan kerja. Ini orang yang sehingga seringkali kemudian di banyak tempat orang yang kaya yang sesungguhnya itu pembantu rumah tangga. Orang yang kaya sesungguhnya dia yang nikmati sofa terus dilap-lap, kemudian dia yang nikmati terkapar di sofa. Yang punya malah enggak bisa. Yang punya enggak bisa. Di hari aktif tadi pergi sebelum matahari terbit, pulang setelah matahari tenggelam, sofanya tidak dia nikmati. Pas libur malah liburan, bahkan kemudian pas libur pun masih nerima telepon sini sana sini sana sini. Dia tidak bisa nikmati, sehingga yang menikmati kekayaan di banyak kasus itu malah banyak pembantu rumah tangga, menikmati kemudian gemericik air di taman, di halaman rumah. Yang punya rumah malah enggak menikmati, pembantunya yang sambil nyapu-nyapu, sambil bersih-bersih malah menikmati gemericiknya, hijaunya. Enggak, tuannya enggak pernah lihat tamannya ya. Majikannya enggak pernah lihat tamannya. Berangkat tamannya belum kelihatan, pulang tamannya juga sudah enggak kelihatan. Ya, maka kemudian pembantu rumah tangganya yang betul-betul tulen kaya ya, menikmati kekayaan itu pembantunya. Makan enak, selesai masak, makan-makan nah, enak. Ya. Ya, kemudian tidur di tempat yang enak, fasilitas dari majikannya, ya, megang-megang barang yang mahal, ya, majikannya tidak merasakan itu semua. Ya, maka di banyak kasus seringkali yang menikmati kekayaan itu pembantu. Terus majikannya apa? Cari kekayaan untuk dinikmati pembantu. Itu tugas majikan, cari kekayaan untuk dinikmati pembantu. Yang menikmati pembantu ya, itulah orang yang kemudian terjerat dunia ya, terjerat dunia, dan dia namun dia tidak menikmati dunia. Boleh jadi tadi tidak menikmati dunia bimaratin gara-gara sakit ya, gara-gara sakit. Dia kaya raya, namun dia tidak bisa menikmati dunianya. Padahal bagian dunia yang paling banyak dinikmati itu makanan. Namun karena sakit, semuanya tidak boleh. Manis tidak boleh, kecut tidak boleh, kemudian pedas tidak boleh, asin tidak boleh, sambal tidak boleh, semuanya tidak boleh. Ini nasi juga tidak boleh, bayangkan. Nasi tidak boleh, ini tidak boleh. Bolehnya apa? Kentang godok. Belinya cuma kentang godok, duit tumpuk-tumpuk itu tidak ada, tidak bisa dinikmati. Bagian dari paling dunia yang paling ya, paling kemudian dinikmati oleh seseorang itu makanan. Ya, sehingga Nabi katakan manusia bilang hartaku hartaku, padahal dia tidak punya harta kecuali tiga. Ya, manusia bilang mali mali kata Nabi, padahal dia tidak punya harta kecuali tiga, makanan yang dia makan yang pertama kali Nabi sebutkan. Maka nikmat dunia yang dinikmati itu makanan. Lah kalau cuma tinggal kentang godok, karena semuanya dilarang gara-gara ini kemudian kena penyakit gula, ini darah tinggi, ini macam-macam. Maka hilang itu separuh dunianya, sepertiga dunianya hilang, separuh dunianya bahkan hilang. Karena manusia mengatakan kata Nabi, mali mali hartaku hartaku, padahal dia tidak punya harta kecuali tiga. Harta asli manusia cuma tiga, makanan yang dia makan. Kan setelah itu jadi kotoran kata Nabi. Pakaian yang kemudian dia pakai, kemudian habis itu jadi lap karena rusak. Yang ketiga adalah harta yang dia infakkan. Harta yang dia infakkan. Ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu harta asli seseorang. Itu harta asli seseorang. Nah, kalau kehilangan nikmat makan ya, karena dilarang dokter, karena sudah punya penyakit begini dan begitu, hilang kenikmatan dunia ya, dia susah payah mengumpulkan dunia dan dia tidak merasakan dunia. Maka sering banyak kasus banyak orang dulu di awal usianya ya, gak bisa makan enak karena gak punya duit. Nah, di akhir usianya duit banyak, juga nggak bisa makan enak karena sakit, sehingga nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh itu, nggak boleh itu. Akhirnya nggak pernah makan enak. Ketika masih ngerintis kerja, nggak punya duit, banyak nabung, nggak bisa makan enak. Setelah tabungannya banyak, ternyata juga nggak boleh makan enak. Belinya kentang godok. Itu nasib tragis nih sebagian orang. Pas gak punya duit gak bisa makan enak, setelah punya duit juga gak bisa makan enak. Nah. Maka ya, ada sebagian orang Anda jumpai, sebagian orang sibuk dengan dunia, wahum mahrumun, sedangkan dia tidak bisa min maladzatiha menikmati dunia. Bimaradin asobau, karena penyakit yang dia menimpanya. Auma indahu waktun, atau dia tidak punya waktu duduk untuk makan dan minum dan tidur dan istirahat. Lianau yarsha, karena dia khawatir ya, hilangnya hartanya atau ruginya atau dicuri dan yang lainnya. Maka kesimpulannya, fa idha fataha ala nafsihi, maka siapa yang membuka untuk dirinya sendiri pintu tamak dan rakus, maka akan terbuka padanya pintu capek dan menyusahkan diri sendiri. Adapun jika orang itu zuhud dengan dunia, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, maka dia yartah, dia nyaman, wa yubaraklahu, dan diberkailah rizkinya, dan dia bisa menikmati makanannya, minumannya, tidurnya, dan bisa menikmati makan, minum, tidur. Hadhihi natijatu zuhdi, ini adalah buah dari zuhud, yaitu tidak banyak-banyakan dengan dunia dan tidak al-injirar, terseret di belakang dunia. Dan yang lebih agung dari hal itu, bahasanya Allah mencintainya. Izhad fid dunya, zuhudlah terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu. Hadza fi wasfullahi, di sini kita jumpai Allah diberi sifat mencintai. Maka Allah mencintai hamba-hamba yang saleh, mencintai amal salihah, dan Allah disifati bahasanya dia mencintai. Hadhihi min sifatil af'al, ini adalah diantara perbuatan Allah yang betul-betul memang ada pada Allah. Wa hiya mahabbatun, dia adalah rasa cinta yang layak dengan keagungan Allah, tidak sebagaimana cintanya makhluk. Kasair sifatihi, maka dia cinta sesuai dengan keagungan Allah sebagaimana sifat-sifat Allah yang lain. Yang kedua, zuhudlah dengan harta manusia. Jangan gantungkan harapanmu dalam harta milik manusia. Bi amwalin nas, harta manusia. Jika hati itu tergantung pada harta manusia, kemudian tatalla'ta ilaihi, Anda mengharapkannya, maka manusia tidak menyukai Anda. Namun jika Anda tinggalkan, tidak pernah minta-minta sama manusia, orang itu suka pada Anda. Li'annahum, karena mereka irtahu minka, merasa nyaman bersamamu, maka mereka menyukaimu. Maka zuhudlah dengan harta manusia. Jangan gantungkan hati dalam fima indahum, harta yang mereka miliki, dalam rangka supaya mereka mencintaimu. Dan jika engkau ingin supaya mereka tidak suka padamu, maka mintalah harta sama mereka dan bolak-balik mintalah pada mereka. Maka anda jumpai mereka marah dan merasa sempit, watabarum, kemudian merasa sempit. Fahadhal hadis, maka hadis ini diantara kaidah yang umum yang berfaedah dalam Islam. Jika anda ingin mendapatkan cinta Allah, zuhud dengan dunia. Jika ingin mendapatkan cinta sesama, zuhudlah dengan harta manusia, jangan minta harta mereka. Catatan kaki dari Musa bin Uqbah. Abu Darda berkirim surat kepada salah satu kawannya, Amma Ba'du. Aku wasiatkan padamu bertakwa kepada Allah dan zuhud di dunia, dan berharap dengan pahala di sisi Allah. Karena jika anda melakukan hal itu, maka Allah akan mencintaimu karena engkau mengharapkan pahala di sisinya, dan manusia mencintaimu karena engkau meninggalkan dunia mereka. Wassalam. Dikeluarkan oleh Baihaqi di Shu'abul Iman. Dari Muhammad bin Ka'ab Al-Quradi, beliau mengatakan, jika Allah menginginkan kebaikan untuk orang seorang hamba, Allah akan buat dia zuhud dengan dunia, dan Allah buat dia faham agama. Wa basarahu uyubahu, kemudian Allah akan buat dia bisa melihat kekurangan-kekurangan dirinya. Maka siapa yang diberi tiga hal ini, faqad utiya khairan katsira, maka dia diberi kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat. Ya, maka seorang tabi'in, Muhammad bin Ka'ab Al-Quradi, mengatakan orang yang diberi kebaikan yang banyak di dunia dan akhirat adalah orang yang punya tiga sifat. Yang pertama zuhud dengan dunia, kemudian yang kedua faham agama, melek betul dengan kekurangan-kekurangan dirinya, dan dia sibuk dengan itu dan tidak sibuk dengan kekurangan orang lain dan aib orang lain. Maka di antara faedah hadis ini menunjukkan bahwasanya keinginan untuk dicintai oleh manusia itu tidak terlarang. Karena Nabi SAW mengatakan, zuhudlah dengan harta manusia, niscaya manusia mencintaimu. Demikian juga orang sahabat tersebut mengatakan, tunjukkan kepadaku wahai Nabi amal yang menyebabkan salah satunya manusia mencintaiku. Maka ingin kemudian jadi orang yang dicintai oleh tetangga, dicintai kawan, dicintai lingkungan, keinginan yang terpuji. keinginan yang tidak tercela. Karena Nabi ngasih arahan, kalau ingin dicintai manusia caranya begini. Ya, artinya ini satu keinginan yang tidak masalah, tidak mengapa. Maka dia ingin jadi manusia yang dicintai oleh lingkungannya. Gimana manusia yang dicintai oleh lingkungannya? Ya, ketika kemudian ketika dia pergi, maka ditangisi. Kehadirannya ditunggu, kepergiannya ditangisi. Kehadirannya ditunggu, kepergiannya ditangisi. Itulah manusia yang dicintai oleh manusia. Kalau kemudian kehadirannya tidak diharapkan, kepergiannya pun tidak memberikan kesedihan, bahkan membuat orang gembira. Nah, alhamdulillah dia pindah. Nah, tidak lagi ngontrak di sini. Nah, kita merdeka. Nah, bebas. Nah, ini manusia yang tidak dicintai oleh lingkungannya. Ya, bahkan dibenci oleh lingkungannya. Dan ini satu hal yang jelek. Maka mahabbatun nas, ingin dicintai oleh manusia, sehingga dia jadi menjadi seorang sosok yang kedatangannya ditunggu, kepergiannya ditangisi, ya. Maka satu hal yang baik, satu hal yang terpuji. Nabi membenarkan keinginan semacam ini, bahkan Nabi ajari. Nabi benarkan, bahkan Nabi ajari. Caranya begini. Caranya begini. Dan cara pentingnya adalah jangan suka minta tolong sama orang. Ya, mandiri, lakukan semuanya dengan berdiri di kaki sendiri. Di antara kiat penting untuk supaya manusia, karena manusia nyaman dengan orang ini. Adapun orang yang bolak-balik minta tolong, minta bantuan, maka orang tidak nyaman, akhirnya jaga jarak. Nah, kalau dekat-dekat paling-paling dimintai. Ya, diajukan proposal, kemudian dimintai pinjaman uang, di ini adalah nggak usah dekat-dekat. Nah, itu karakter manusia, nggak suka dengan orang yang bolak-balik minta tolong. Dia nyaman dengan orang yang jarang-jarang minta tolong. Dia bisa dekat, bisa akrab dengan seseorang yang jarang-jarang minta tolong padanya. Tapi kalau kemudian setiap hari minta tolong, setiap pekan ngajukan proposal, orang tidak akan nyaman dengannya. Kemudian di antara sebab Allah mencintai seorang hamba, dari Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang punya tiga sifat: bertakwa, merasa cukup, dan tidak terkenal." Diriatkan oleh Muslim. Sa'ad bin Abi Waqqas salah satu orang yang dulu dan pertama kali masuk Islam dan berhijrah. Salah satu dari asrah mubasyari nabil jannah. Orang yang Nabi kabarkan masuk surga dalam satu hadis. Dalam satu rangkaian hadis. Maka ini tiga sifat yang Allah dicintai oleh Allah. Dan dalam hadis ini kita jumpai wasfullahi bi'annahu yuhibbu. Ya, bahasanya Allah punya sifat mencintai, yaitu cinta yang layak dengan keagungan Allah. Yang pertama, Allah mencintai hamba yang bertakwa. Hamba yang punya sifat takwa dan takwa dalam mengerjakan apa yang Allah perintahkan karena mengharapkan pahala, meninggalkan yang dilarang karena takut hukuman. Ya, semacam ini disebut takwa karena tindakan ini menjaga seorang dari azab Allah. Diambil kata-kata wiqayah, ya, artinya tameng. Wahiyah dan wiqayah adalah yang menjaga dari hal yang tidak disukai. Maka taat kepada Allah disebut takwa karena taat kepada Allah itu taqi, akan menjaga dari azab Allah dan menjaga dari neraka. Takwa adalah kalimat lengkap memuat segala sifat-sifat baik. Dan Allah Subhanahu wa taala kaitkan dengan sebab takwa banyak kebaikan. Allah taala katakan, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan baginya jalan keluar. Allah berikan badannya jalan keluar. Dan banyak masalah, jalan keluar itu sabar. Punya istri cerewet, gimana jalan keluarnya? Doakan supaya tidak isbal mulutnya, lisannya, dan sabar. Ini sabar itu solusinya. Punya suami cuek, dikasih saran, dikasih masukan, jak ngobrol, setelah itu sabar. Nah, Maka banyak masalah itu. Maka jangan bayangkan makhraj itu artinya kemudian solusi yang betul-betul solusi gitu. Ya, tidak disyaratkan demikian. Sabar itu juga solusi. Ini sabar itu juga salah satu solusi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan badannya rezeki dari arah yang tidak dia sangka. Wa qala jalla sya'nuhu, siapa yang takwa kepada Allah akan jadikan mudah segala urusannya. Innama yattaqi wa yasbir, siapa yang bertakwa dan yang bersabar, maka Allah tidak akan melantarkan dan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Maka dengan takwa Allah kaitkan banyak kebaikan. Allah kaitkan keselamatan dari neraka pada hari kiamat. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa, dan kami biarkan orang-orang yang zalim fiha dalam neraka jisiya dia bertekuk lutut. Faya kalimatun jami'atun, maka takwa adalah satu kalimat lengkap, dan faedah takwa sangat besar. Waya dan takwa ta'ni bermakna mentaat, seorang hamba taat terhadap perintah Allah karena berharap pahala, menjauhi hal yang Allah haramkan karena takut hukuman. Inilah takwa. Dan Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Wa hadza fil Quran, dan di Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, innallaha yuhibbul muttaqin, si Allah mencintai orang-orang yang bertakwa, demikian juga mencintai orang-orang yang bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, Allah mencintai orang yang gemar bertobat dan gemar bersuci. Al-ghani, yang dimaksud dengan ghani adalah kaya hati. Al-qunu', merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan. Ya, orang yang tidak ada padanya rakus, tidak ada padanya tamak yang banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bukalah kekayaan banyaknya al-aradhi harta, akan tapi kekayaan adalah kaya hati. Dikala Bukhari dan Muslim. Maka Anda jumpai sebagian orang kaya meskipun hartanya sedikit, karena jika dia diberi, dia qanaah, karena dia diberi qanaah. Dan Anda jumpai sebagian orang itu fakir hatinya, meskipun dia punya harta dunia. Setiap kali ngobrol kepada dia, ceritanya susah ya, padahal duitnya banyak ya. Setiap ngobrol susah enggak? Itu ini ada masalah begini ya. Aduh, ini utangnya sudah mau jatuh tempo yang ini kemudian kreditnya ini belum lunas ya, seterusnya. Ini kredit mobilnya belum selesai itu ini ya. Ini orang kaya raya, namun setiap kali ketemu isinya cuma susah dan menderita. Ini susah dan menderita. Ini orang kaya raya namun fakir hatinya. Kemudian yang ketiga, al-khafi, yang tidak tenar, yaitu orang yang tidak menyukai untuk menonjol di depan banyak orang dengan amalnya. Dia sembunyikan amalnya. Yusiruha, dia sembunyikan amal karena ikhlas karena Allah. Dia tidak suka pujian, tidak suka sanjungan. Dia melakukan amal-amal soleh, melakukan kebaikan. Wala yuhibbu, dan dia tidak ingin orang melihatnya. Dia sembunyikan amalnya. Inilah orang yang Allah cintai, karena dia adalah orang yang jauh dari pamer, dekat dengan ikhlas karena Allah. Dia tidak ingin menonjol, dia tidak ingin pujian dan sanjungan dari manusia, karena dia hanya menginginkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan yang mendekatkan kepada Allah. Hadza walladzi, inilah yang Allah cintai. Dalam riwayat yang lain, al-hafi pakai ha, walladzi yahtafi bi aqaribihi. Yeah. Dia adalah orang yang ihtifak, menyambut hangat kerabatnya, menyambut hangat ke rahimnya dan memuliakannya. Yahtafi, menyambut hangat saudara-saudaranya kaum muslimin. Yeah, dia seorang yang berakhlak mulia. Berarti dia seorang yang berakhlak mulia. Dia menyambut hangat setiap orang yang dia jumpai. Dan maka di hadis ini Allah disebut dengan mencintai. Ya, fihi, si hadis ini keutamaan tiga sifat ini, takwa, kaya hati dan ikhlas karena Allah dalam dalam ucapan dan perbuatan. Dan dalam zuhud, wazuhdu dan zuhud dengan sanjungan dan pujian manusia. Tidaklah penting baginya, tidaklah dia pikirkan pujian manusia dan sanjungan manusia. Yang dia pikirkan adalah ridha Allah. Hatta meskipun manusia marah dan mencelanya, maka itu tidaklah penting dan tidak dia pikirkan. Kemudian di antara tanda baik Islam seseorang, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, di antara tanda baik Islam seseorang meninggalkan hal-hal yang tidak penting baginya. Wahada aitun, ini adalah juga adalah hadis bagian dari empat hadis yang menjadi poros kaidah Islam. Maka di antara tanda baik Islam seorang meninggalkan hal yang tidak penting, yakni dari kata-kata inayah, artinya ihtimam, perhatian. Dia tinggalkan hal-hal yang tidak menjadi kepeduliannya. Artinya bahasanya seorang itu meninggalkan hal-hal yang tidak dia pikirkan dalam dunia dan dalam agama dan akhiratnya. Wa innama yahtamu, dia hanya perhatian dengan perkara agamanya dan perkara akhiratnya. Dan Islam dalam makna yang luas adalah kepasrahan kepada Allah dengan tauhid, kepatuhan dengan taat, dan berlepas diri dari kemusyrikan, orang kesyirikan dan orangnya. Itu Islam dalam makna yang luas. Dan ada Islam dalam makna yang sempit adalah taat kepada Allah sesuai dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengisahkan Allah sesuai dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yasmul, maka Islam mencakup khisalan kabiran, hal-hal yang besar. Semua yang Allah syariatkan maka itu Islam. Semua yang Allah larang maka menjauhinya adalah Islam. Maka Islam dalam melakukan ketaatan menjauhi maksiat dan hal yang terlarang. Dalam hadis, muslim yang baik adalah yang tidak mengganggu muslim yang lain dengan lisan dan tangannya. Pelaku hijrah yang sejati adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Catatan kaki dua, Umar bin Abdul Aziz mengatakan, man adda kalamahu min amalihi qala kalamuhu. Siapa yang menganggap bahasanya omongan itu termasuk amal, maka akan sedikit ngomong. Wa illa fi ma ya'nihi, kecuali hal-hal yang penting baginya. Dan hadis ini min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni, menurut sebagian ulama adalah termasuk dari empat hadis pondasi akhlak mulia. Maka ada empat hadis pondasi akhlak mulia. Yang pertama hadis ini. Apa hubungan hadis ini dengan akhlak mulia? Layak nih yang tidak menjadi urusannya. Kemarin kita bacakan ketika jadi berkaitan dengan masalah tetangga, yaitu dia tidak akan tadakhul, campur tangan dalam khususiat hal-hal yang bersifat privasi. Ya, dia bukanlah orang yang kemudian dia, karena orang yang dia korek-korek cari-cari hal-hal yang bersifat privasi, itu membuat manusia merasa tidak nyaman. Ya, cari-cari tahu gajinya berapa, pengeluaran hariannya berapa, kemarin dicontohkan demikian. Ya, maka seorang itu tidak akan berakhlak mulia jika kepo dalam masalah-masalah semacam ini. Kemudian hadis yang lain yang merupakan pondasi atau kemudian tiang pokok akhlak mulia adalah hadis man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ya, berkata yang baik ataukah diam. Ya, kemudian hadis la taghdab, jangan mudah emosi. Maka orang yang tidak bisa menjaga lisannya dari kata-kata yang jelek tidak bisa berakhlak mulia. Ya, orang yang kalau marah itu kesetanan, kata orang Jawa. Ya, kesetanan kalau marah tanpa kendali. Ya, maka dia orang yang gagal berakhlak mulia. Ketika tidak marah dia lembut, dia ini kalem, ya, ramah. Begitu marah hilang semua, tanpa kendali keluar cacian ini, keluar tangannya begini, kakinya begitu. Gagal dia berakhlak mulia. Karena pondasi akhlak mulia atau diantara tiang akhlak mulia itu kemampuan mengendalikan emosi. Tanpa itu maka gagal jadi orang yang berakhlak mulia. Kemudian hadis yang keempat untuk akhlak mulia, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalian tidak akan menjadi orang yang betul-betul beriman sampai menginginkan untuk orang lain apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Ya, dirinya ingin diapresiasi maka dia memberikan apresiasi pada orang. Yang ingin dihargai maka dia menghargai, ingin dihormati maka menghormati, ingin tidak diganggu maka tidak mengganggu dan seterusnya. Ingin tidak diajak maka tidak mengejek. Jadilah orang yang dia berakhlak mulia. Maka ada empat hadis pondasi akhlak mulia dan empat-empatnya semuanya ada di Arba'in Nawawiyah. Kemudian larangan untuk kenyang dan bernikmat-nikmat dengan dunia. Dari Al-Miqdam Ibn Ma'di Kariba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah Ibnu Adam memenuhi satu wadah lebih jelek daripada perut. Dia telah At-Tirmidzi dan telah Hasan At-Tirmidzi. Isi hadis ini larangan kenyang dan bernikmat-nikmat dengan dunia. Mamala ibnu Adam. Di anak idam malak, karena jika dia penuhi perutnya, maka ini bahaya bagi dirinya untuk dunia dan kesehatannya. Untuk dunia maka maka kenyangan itu yuthabituhu, menggembosi dia untuk taat, membuat dia malas untuk beribadah, menjadikan dia berat dan condong untuk tidur. Kemudian wayu'athiru ala qalbi, ini mempengaruhi, kenyang itu punya pengaruh pada hati, maka hatinya tertimpa malas, al-humul malas, tidak mau berpikir, wabiladah dan bodoh. Tentang mempengaruhi kesehatannya, para dokter menyebutkan bahasanya tuhma, bahasanya kekenyangan itu menyebabkan banyak penyakit. Wahai terdemikian juga, jika seorang itu kenyang, maka ini mendorongnya untuk sombong dan sombong. Adapun jika dia lapar, maka lapar itu seringkali mendorong untuk tawadhu, merendahkan diri dan menghinakan diri. Jika seorang itu mempersedikit makanan dan minuman, maka ini yahmilu, mendorongnya untuk layinul janib, untuk kemudian menjadi seorang yang tawadhu, mendorongnya untuk tawadhu. Amma idza syabi'a, adapun jika dia kenyang, maka ini mendorongnya untuk sombong, sombong dan takabur, berjalan di belakang syahwat, ya, artinya mempaturuti semua keinginan. Maka semuanya dia inginkan, maka dia hadirkan dan dia makan. Tidak ada yang dia pikirkan kecuali perutnya dan syahwatnya, dan ini tercela. Ini menyebabkan banyak sakit kesehatan. Waqtiyah dusufihi, terjadi karenanya penyakit yang membunuhnya karena sebab kekenyangan. Maka kenyang itu dharun, itu membahayakan agama dan dunia serta kesehatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada anaknya, bihasab ibn Adam, cukuplah bagi anak Adam beberapa suapan, yaitu lukaimat, itu taklil wa tasghir. Tasghir dibentuk kecil untuk taklil, menunjukkan sedikit, untuk menegakkan tulang punggungnya. Jika tidak boleh tidak, harus tambah, maka sepertiga untuk makanan, untuk sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk napas. Amma annahu, jika dia memenuhi perutnya seluruhnya, sehingga dia tidak jadikan bagi minuman itu ruang, tidak pula napas dia berikan padanya ruang, maka ini syarun. Tidaklah seorang anak Adam memenuhi satu wadah lebih jelek daripada perutnya. Maka menjadi kewajiban seorang untuk memperhatikan adab Nabi ini, dan jangan banyak makan, jangan banyak oleh iktir minasyahawat, hal-hal yang diinginkan. Wa aidan, dan juga idza sara indahu syarahun, jika seorang itu syarahun, rakus untuk makan, farubama, maka boleh jadi dia tidak merasa cukup dengan yang halal. Ya ruhu, dia pergi mencari yang haram untuk mengenjangkan keinginannya. Maka kenyang itu satu hal yang punya banyak madarat, ada padanya kejelekan yang banyak. Maka menjadi kewajiban seseorang untuk mempersedikit makanan, meskipun walaupun yustahi, meskipun dia menginginkannya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam dijadikan tiga, sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga napas. Demikian bimbingan dan arahan dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, dan demikianlah yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.